curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oh ala getereng nyong, ulih mriang ora mari-mari. Wis nulari kancane pembarang ngedi obat nang anang ene teneng ora mari-mari lah. Tolong, aduh Jan, apa ngane nyongkon marone kaji me baikin daftar kematian Jan alah. Teman dangan tangga sing longok malah takon arit kubur nang di Jan. Si kepriwe nyong kie lah Jan. Oh alah Jan, aku tak nyetel radio bae mbokan iklan ke obat sing paling manjur ke lah Jan. Jangan gersuda. Untuk pengobatan segala penyakit Anda, datang saja ke Balai Pengobatan Alternatif. Kadang mari, kadang ora. Dijamin, setelah bertambah, seluruh penyakit yang Anda derita, kadang mari, kadang ora. Balai Pengobatan Kadang Mari, Kadang Ora mengobati segala macam penyakit, luar maupun dalam, jaban jero, parah atau biasa saja. Ya, untuk Anda yang menderita penyakit seperti keperang peso, keperang lading, keperang kuki, apa-apa doyan, ketabrak sepur, kecokot lintah, lengup, atau ingin operasi plastik, mengubah wajah menjadi bokor anti pecah, segera hubungi Balai Pengobatan Alternatif Kadang Mari Kadang Ora, tanpa suntik, tanpa opnam, dan tanpa biaya. Ya, Balai Pengobatan Alternatif Kadang Mari Kadang Ora, beralamat. Oh, radio capek. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.